Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Akhadna amsi fi musawwiratil ibtida' bin nakirah. والأصل في المبتدأ أن يكون معرفة وإذا جاء نكرة لابد أن يكون هناك مساوغات ما التعليل في كون الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة عندك زكريا alasannya apa, kenapa kok harus mubtada itu ma'rifah asalnya? Nah, karena nakirah itu majhul keumumannya dan menghukumi sesuatu yang majhul itu tidak ada faedahnya, ya tidak. Nah, menghukumi sesuatu yang majhul itu tidak memberikan faedah. Baik, kita lanjutkan. Kemarin apa terus ini banyak cucu belum ya? Qala Ibnu Hisham rahimahullahu taala, ويجوز أن يكون نكرة إن كان عاما أو خاصا فالأول كقولك ما رجل في الدار وكقوله تعالى أإله مع الله فالمبتدأ فيهما عام لوقوعه في سياق النفي والاستفهام والثاني كقوله تعالى ولعبد مؤمن خير من مشرك وَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ ini dipisah وَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَسَلَامُ خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَالْمُبْتَدَأُ فِيهِمَا خَاصٌ لِقَوْلِهِ مَوْصُوفًا فِي الْآيَةِ وَمُضَافًا فِي الْحَدِيثِ. Kan dikatakan di sini akhanifillah, nah boleh mubtada itu berupa nakirah apabila dia itu am atau khas. Contoh yang am sekarang seperti ma rajulun fiddar. Nah, tidak ada seorang laki-laki pun di rumah. Nah, mana fi rajulun mubtada fiddar jam majrur muta'alliq bi mahdhuf khabar. Kemudian a'ilahumma Allah, hamzah istifham ingkari, ya kan? Istifham ingkari. Kemudian ilah mubtada ma'allah, nam ma'adharf mansubun ala dharfiyah muta'alliqun bi mahdhuf khabar takdiruhu ka'in aw mustaqir kama mudhaf Allah lafzul jalalah mudhafun ilaih. Fal mubtada fihi ma'a, maka mubtada pada kedua contoh di sini nah adalah mubtada yang umum khanifillah. Kenapa? Karena jatuh pada konteks nafi ma rajulun bidar. Dan yang kedua jatuh pada konteks nam istifham a ilahun. Qala fi tasrih li anna nakirata fi siyaqin nafi ta'um. Ya nakirah yang datang dalam konteks penafian ma rajulun fiddar memiliki makna umum, berarti maksudnya apa? Tidak ada seorang laki-laki pun. Baik apa? Baik yang tua ataupun muda, yang sakit ataupun yang sehat. Ma rajulun fiddar, pokoknya tidak ada laki-laki di Nah, rumah itu. Wa idza ammat kana madlulun nakirati jami' afradil jins. Nah, fa asbahatil mu'arraf bi al istighraqiyah. Maka apabila dia memiliki makna umum, ikhwan fillah. Ya, kalau dia memiliki makna umum, maka penunjukan nakirah berarti apa? Menunjukkan semua anggota jenis tersebut. Ya. Yang tergabung dalam kata rajul berarti semua laki-laki. Sehingga taib nakirah tersebut menyerupai apa? Menyerupai isim ma'rifat dengan al-istighraqiyah. Makanya boleh jadinya. Paham? Karena dari isi makna dia apa? Menyerupai isim yang kemasukan al-istighraqiyah. Paham? Ini. Wa mithluhu an-nakiratu fi siyaqil istifhamil inkari. Dan yang semisalnya nakirah pada konteks istifham ingkari. Li'annahu nafyun fil makna fa'umumuhu syumuli mithlu umumin nakirati fi siyaqin nafi. Dikarenakan itu penafian secara makna. Istifham ingkari kan secara maknanya menafikan, ikhwan fillah, yaitu ilahu ma'allah, maksudnya apa? Tidak ada ilah yang merupakan tandingan bagi Allah. Tidak ada sembahan bersama Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadi sekutu baginya. Berarti maknanya bermakna nafi, sehingga memiliki makna umum juga. Seperti keumuman nakirah fi siyaqin nafi. Nah, kalau memiliki makna umum berarti sama dengan yang mu'arraf bi al-istighraqiyah. Paham? Kenapa kok kalau nakirah memiliki makna umum ini boleh dijadikan sebagai mubtada. Wasani kaqaulihi ta'ala wa la'abdu mu'minun khairum min musyrikin. Taib lamul ibtida. Abdun mubtada, mu'min sifat. Kemudian khair itu khabar. Taib min musyrikin jar majrur muta'alliq bi khair. Qala wa syahidu 'abdun. Suwi wal ibtida'u bihi. Tayyib. Tayyib afan. Wa syahidu 'abdun. Tayyib. Sawa wal ibtida'u bihi wasfuhu bi mu'min. Tayyib membolehkan untuk ibtida' dengannya pensifatan dengan mukmin, ya khanifillah. Wala abdun mukminun. Ya, boleh untuk jadikan ibtida' walaupun dia nakirah. Kenapa? Karena ada pensifatan, yaitu dengan pensifatan mukmin. Kenapa? Ini sekarang sekarang logikanya. Li'anan nakirata idza wusifat qurbat minal ma'rifah. Dikarenakan isim nakirah kalau sudah disifati maka dia mendekat kepada ma'rifah. Seorang hamba yang beriman kan lebih dekat kepada ma'rifah daripada seorang budak, ya, secara budak secara umum beriman atau tidak. Ya, ini maksudnya. Karena kalau suatu isim nakirah sudah disifati maka dia akan lebih mendekat kepada ma'rifah. Ini alasannya. Wakila dan dikatakan al-musawwighu lamul ibtida. Dikatakan bahwasanya yang membolehkan untuk ibtida dengan nakirah yang disifati tersebut adalah lam ibtida la abdud. Waqala Ibnu al-Hajim al-musawwigh lil ibtida bin nakirati fi hadhil ayah innama huwa ma'na al-umum. Ibnu Hajar mengatakan yang membolehkan untuk ibtida' dengan nakirah pada ayat ini hanyalah yaitu makna umum yang terkandung di dalamnya. Kenapa? Li'anna qati'una bi'anna al-murada al-mufadalata bainal jinsaini la afraduhumal makhsusah. Dikarenakan kita memastikan bahwasanya dimaksud dengan mufadalah, yaitu khairun di sini, wala 'abdun mu'minun khairun min musyrikin. Kita memastikan bahwasanya yang dimaksud dengan na'am mufadalah yaitu mengutamakan budak yang beriman itu di antara dua jenis na'am taib yang ditetapkan afdaliyahnya yaitu antara dua jenis ini antara hak budak beriman dan musyrik. Bukan apa? Bukan individu dari keduanya secara khusus. Qala fa in qulta al musawwi guna sifah qultu la yastaqim li annaha innama takunu mu'tabarah fil mawdhi' alladhi la yuradu fihi al jins wa ta'ti hiya mukhassisatan lidzalika al mufrad al maqsud. Ini bantahan Ibnu al-Hajjaj bin Khalid. Nah, apabila engkau katakan bahwasanya yang membolehkan ibtidak dengannya itu adalah sifat karena dia disifati dengan mukmin, maka engkau katakan ini tidak benar. Saya sakim tidak bisa lurus ini. Kenapa? Li'annaha innama takunu mu'tabara fil mawdhi' alladhi la yuradu fihi al-jins. Sebab pensifatan itu mu'tabar diakui akan ifilah sebagai musawwi. Nah, pada tempat-tempat yang tidak diinginkan padanya jenis. Tayyib. Sehingga dia datang sebagai apa? Pengkhusus untuk apa mufrad yang dimaksudkan. Tapi Ibnu Hisham di sini apa? Menjadikan namu sawiknya apa? Likaunihi mausufan. La abdun mu'min dan ini lebih mudah. Baik, adapun yang kedua khamsu salawatin katamahunna Allahu fil yaumi wal laila. I'rabnya jelas khamsu mubtada salawat muntaf ilaih katamahunna jumlah. Naam. Muhtamal annaha khabar wa annaha sifah li salawat wal khabar qawluhu fil yaumi wal laila wa hadha aula. Jadi khamsu salawatin katamahunna Allah. Ya, jumlah kata bahunallah ini lebih utama untuk di i'rab sebagai apa? Sebagai sifat. Kemudian fil yaumi wal lailah, na'am itu sebagai na'am jar majrur muta'alliq bi khabar. Idyalizamu min al-awwal anna fil yaumi muta'alliqun bi na'am kataba. Wal na'am katbu huwal fardu. Sabiqun alal yaumi wal lailah. Nah, dan penulisan yaitu penetapan kewajiban ini telah mendahului nyam hari dan malam-malamnya. Dan mantan penulisannya sebelum ada hari-hari dan malam. Illa an yuj'al al jar wal majrur ala hadza taqdiri khabaran thaniya. Kecuali apabila dijadikan jar majrur itu dengan takdir seperti ini sebagai khabar yang kedua. Jadi yang paling kuat untuk i'rab hadis ikhwan fillah khamsu salawatin fil yaumi katabahunna Allah fil yaumi wal lailah. Ya. Khabarnya fil yaumi wal lailah. Adapun hadis disebutkan secara lengkap oleh Syekh dari Ubadah bin Shamit dalam Musnad Ahmad. Dan musawiknya dikarenakan dia apa? Mudhaf. Tayyib. Diidhafahkan khamsu nam salawatin. Qala wa qad dzakara ba'du nuhati li taswiqil ibtida'i bin nakirati suwaran wa anhaha ba'du mutaakhirin ila naifin wa thalathina mawdi'an. وذكر بعضهم أنها كلها ترجع للخصوص والعموم فليتأمل ذلك. Tapi sebagian ulama nahwu khanifillah telah menyebutkan tentang pemberian ibtidak dengan nakirah itu bentuk-bentuk yang banyak. Dan ini mencapai apa? mencapai naif wa thalathina maudian. Dan kalangan mutakhirin mengumpulkan khanifillah, nah musawwid tersebut apa sampai 30 sekian. Taib naif. Nah, mazada 'alal 'aqdi hatta yablughal 'aqdu tsani. Wa huwa musyaddadu ya naif. Naifin wa thalathina maudian. Wa yukhaffaf juga bisa di nam takhfif yaitu tanpa tasydid naif. Wa huwa wawil aini min nafa yanufu. Wa huwa wawil ain nam min nafa yanufu. Afan. Nam ain ain fi'ilnya maksudnya adalah wawi, wawiyul ain ya. Wa huwa wawiyul ain yaitu ini adalah apa? Suatu kata yang ainnya itu adalah berupa wawu. Wal murad bil aqdi maka ana min martabatil asyarat awil mi'in awil uluf. Yang dimaksud dengan akad yaitu yang pada tingkatan puluhan atau ratusan atau ribuan. Taib. Berarti apa? Sekitar apa? 30-an sekian. Taib. 30-an sekian tempat. Dan sebagiannya menyebutkan bahwasanya semua itu kembali kepada dua hal utama yaitu khusus dan umum sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hisyam di sini. Dua itu dan ini lebih mudah untuk kita pahami. Kalau paham ini makna khusus dan umum ikhwanifin akan mudah memahami na'am taib. Musawwiqat yang disebutkan oleh nah mutaakhirin tersebut. Qala Abu Hayyan rahimahullah fi mandumatihi wa kullu ma dzakartu fi at-taqsimi yarji'u li at-takhsisi wa at-ta'mimi. Ini Abu Hayyan. Wa qala katsirun nah kullu hadza yarji'u ila husulil fa'idah. Wa ilayya asyara Ibn Malik radhiyallahu rahimahullahu ta'ala bi qawlihi wa la yajuzul ibtida bin nakirah ma lam tufid ka inda Zaidin namirah. Tidak boleh memulai dengan nakirah selama apa? Tidak memberikan faedah. Seperti ya inda Zaidin namirah. Wa hadha madhhabu sibawai wal mutaqaddimin wa hadha madhhabu istahsanahu ar-Radi wa ikhtarah. Dan madhab ini adalah madhab sibawai dan mutaqaddimun ya khanifillah. Yaitu apa? Tidak boleh ibtida dengan nakirah selama tidak memberikan faedah. Karena apa? Inti dari apa? Disyaratkannya ibtida dengan makrifah. Sebab kalau dengan nakirah tidak ada faedah ya tidak. Berarti kalau sudah ada faedah berarti nakirah boleh untuk jadikan ibtida. Ini yang dipilih oleh Ibnu Malik dan merupakan madhab sibawai. Dan ini dipilih oleh Radhi. Qala rahimahullah qala mudahhan wa ma ahsana ma qala idza hasaratil faidatu nam fa akhbiru an ayyi nakiratin shay fa akhbir nam dengan fi'il amr idza hasaratil faidatu fa akhbir an ayyi nakiratin shayta nam apabila terjadi faidah maka khabarkan dengan nakirah apa saja yang kau inginkan. Taib. Takhassas al-mahkum 'alaihi bi syai'in aw la. Perkara yang dihukumi terkhususkan dengan sesuatu ataupun tidak. Qala fa dhabitu tazwijil ikhbari 'anil mubtada'i sawa'un kana nakiratan mukhtassatan bi wajhin aw ghairu mukhtassah huwa 'adamu ilmu al-mukhatabi bihusuli dhanika al-hukmi bil-mahkumi alaih. Taib. Dan dhabit khanifillah bolehnya pengkhabaran dari suatu mubtada baik itu nakirah yang khusus mukhtasah biwajin atau gairu mukhtasah yang tidak dikhususkan yaitu apa? Adamu ilmu al-mukhatab. Tidak adanya pengetahuan orang yang diajak bicara bihusuli dhanika al-hukmi lil-mahkumi alaih. Tentang apa? Terjadinya hukum tersebut untuk sesuatu yang dihukumi. Falau alima fil ma'rifati dhanik. Walaupun dia mengetahui apa tentang na'am ma'rifahnya hal tersebut. Kamalau alimal mukhatab qiyama Zaidin matala, fakulta Zaidun qa'imun, unda lahwan. Taim. Seandainya dia mengetahui, seorang mukhatab mengetahui fa'ilnya berdirinya Zaid sebagai contoh. Kemudian engkau mengatakan Zaidun qa'imun, padahal sudah nah, jelas mereka semuanya lihat. Ini termasuk lahu, sesuatu yang sia-sia. Walau lam yakun ya'lamu kauna rajulin ma min ar-rijali qa'iman fid dar jazadanika an taqul rajulun qa'imun fid dar. Baik. Wa in lam takhassasin nakirah bi wajhin. Taim. Boleh mengatakan apa? Seandainya Ikhwani Fillah tidak mengetahui yang diajak bicara tersebut, tidak mengetahui nah laki-laki nah yang apa yang berdiri tersebut. Nah, taim. Laki-laki yang mana yang berdiri di rumah? Kemudian maka boleh kita mengatakan rajulun qa'imun fid dar, yaitu Zaidun rajulun atau rajulun qa'imun fid dar, seorang laki-laki berdiri di nah, di rumah. Karena enggak tahu kita siapa yang apa yang berdiri itu. Cuma taunya itu laki-laki. Walaupun apa tidak dikhususkan dengan na'am nakirah. Kalau walaupun apa nakirah ini tidak dikhususkan. Sekarang apa? Zaidun qa'imun. Zaidun qa'imun padahal nah, yang diajak bicara sudah tahu jelas ini langun. Tapi kalau seandainya apa seorang ingin mengatakan khanibillah. Seorang laki-laki, jadi laki-laki yang ada yang berdiri di rumah tapi tidak tahu siapa. Kemudian mengatakan rajulun qa'imun fiddar. Nah, maka boleh saja. Tayyib. Qala al-Asmuni wa ra'a al-muta'akhirun annahu laisa kullu ahadin yahtadi ila al-fa'idah. Naam. Fatattaba'uha famin mukillin mukhil wa min mukthirin murid ma la yasih aw mu'addidin li umurin mutadakhilah. Kemudian Asy-Syuni mengatakan tayyib mutaakhirun akhani billah memandang bahwasanya tidak semua orang apa bisa na'am bisa apa mendapatkan petunjuk untuk faidah yang bisa dihasilkan dari suatu apa suatu pengkhabaran atas nakirah. Maka mereka pun teliti khanifillah. Kemudian dirinci. Paham? Ini kalau mutaqaddimun ya, kita kalau cuma dikasih seperti ini, pokoknya yang penting boleh nah mubtada dengan nakirah selama itu dihasilkan faedah. Ya kita bingung ya tidak. Karena apalagi kita orang-orang ajam. Nah, makanya kalau kan mutaakhirin kemudian meneliti, kemudian dirinci. Cuman famin mukhilin mukhil, ada yang memelinci cuman sedikit sehingga apa membuat tidak lengkap mukhil, itu banyak yang masih kurang. Tapi yang lainnya lagi wamin mukhilin muridin malayasih, orang yang terlalu banyak merinci kemudian membawakan yang tidak benar. Au mu'addidin li umurin mutadakhilah, atau dia menghitung ya perkara-perkara yang sebenarnya bisa di gabung, ya sebenarnya bisa digabung, cuman dia pecah-pecah sehingga menjadikan perincian makin banyak. Nah, walladhi yadharu inhisaru maksudi madzakaruhu fi khamsata asyara amra. Nah, kemudian yang nampak kata Syaikhul Bilal hafizahullah ta'ala, yaitu terbatasinya nah musawwiqah tersebut pada 15 perkara. Nah, 15 perkara ini yang insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Intinya, nah musawwiqat sebenarnya asalnya apa yang dipilih oleh nah Ibnu Malik demikian pula Sibawai, yaitu apa? Ma lam tufid. Nah, apa? Wala yajuzu al-ibtida bin nakirah ma lam tufid. Berarti boleh tidak dengan nakirah apa ma af ma yufidu af faedah selama apa selama memberikan faedah yang faedah. Nah, selama dia bisa memberikan faedah dengan pengkhabaran tersebut, maka boleh nah, mengkhabarkan dengan ibtidak yang nakirah. Cuman bagaimana itu rincinya insyaallah pada 15 poin yang disebutkan di ta'liq ini. Nah, nak taibihalah.